بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedikit kita ulangi apa yang sudah kita baca kemarin karena ada beberapa yang perlu diralat dan juga mungkin ada beberapa tambahan dan juga karena memang ada permintaan untuk kita ulangi permasalahan niyah pada wudu kemarin. Baik. Jadi yang ini kan sudah kita baca ya. Jadi nanti mulai dibacakan pas kita mulai masuk di wasani. Faslun fi furudil wudu'i wa sunani. Jadi ini merupakan fasal fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Ya, fasal tentang fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa huwa bi dhammil waw fil ashhar ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna. Al wudu yaitu dengan mendhammahkan wawnya, maksudnya kata al wudu yang diucapkan dengan cara mendhammahkan huruf wawnya itu nama bagi perbuatan, nama dari pekerjaannya, begitulah yang masyhur. Dan inilah pembahasan kita, dan inilah pembahasan kita di sini. Wa huwal muradu huna. Wa bi fathil waw ismun lima yutawaddau bihi. Sementara kalimat tersebut ataupun kata itu jika dengan memfathahkan wawnya berarti wadu, maka itu nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Ya, air yang digunakan untuk berwudu. Jadi wudu itu nama untuk perbuatannya, sementara wadu itu nama air yang digunakan untuk berwudu. Ya, nama benda yang digunakan untuk berwudu itu diistilahkan dengan wudu. Nah, sementara pembahasan kita di sini adalah pembahasan yang wudu, bukan yang wudu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim di sini, wa huwal muradu huna, dan ini pembahasan kita yaitu yang wudu, bukan yang wudu. Tapi perlu untuk diketahui di sini bahwa memang di sana ada istilah wudu dan ada istilah wudu. Yang satu dengan memdhammahkan wawnya dan yang satu dengan memfathahkan wawnya. وَيَشْتَمِلُ الْأَوَّلْ عَلَى فُرُوذٍ وَسُنَنٍ. Pembahasan wudu ini mencakup kewajiban-kewajiban dalam wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْفُرُوضَ فِي قَوْلِهِ وَفُرُوضُ الْوُدُوِ سِتَّةُ أَشْيَا. Dan Imam Abu Syuja menyebutkan fardu-fardunya wudu pada ungkapannya, wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam. Ahaduha an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ya, maksudnya fardu yang pertama adalah niat. Wa ma'naha lughatan al-qasd. Sementara niyah ini artinya secara bahasa adalah tujuan ataupun maksud. Wa haqiqatuha syar'an. Namun yang kita maksudkan di sini adalah maknanya secara syariat. Dan maknanya secara syariat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. yakni tujuan terhadap sesuatu yang beriringan dengan perbuatannya. Jadi saya ulangi, fardu yang pertama dari fardu-fardunya wudu adalah niyah, dan niyah maknanya secara bahasa adalah tujuan. Sementara yang kita maksudkan dalam pelajaran kita ini adalah makna niyah secara istilah, secara syar'i. Ya, makna niyah secara syar'i. Dan makna niyah secara syar'i adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Tujuan terhadap sesuatu yang beriringan dengan perbuatannya. Ya, yang beriringan dengan pekerjaannya. Fa in taraha anhu summi azman. Nah, di sini kata Ibnu Qasim melanjutkan, jika tujuan tersebut tidak beriringan dengan perbuatannya ataupun dengan pekerjaannya, itu dinamakan dengan azm. Ya, fa in taraha anhu summi azman. Atau mungkin kita artikan secara literal, maka jika tujuannya jika perbuatannya telat gitu ya. Nah, telat atau gimana bilangnya? Ya telat ya. Ataupun agak lama begitu ya. Fa in taraha, jika perbuatannya itu telat dari niatnya, maka itu dinamakan dengan azm. Ya, azmun. Nah, ini menurut mereka. Ya, jadi menurut mereka demikian. Wa takunun niyyah, maka oleh karena itu penempatan niat inda ghasli awwali juz'in minal wajh, kita lakukan tatkala mencuci ketika pencucian awal bahagian dari wajah. Jadi wa takunun niyyah inda ghasli awwali juz'in minal wajh, karena tadi kita katakan bahwa niyyah itu secara syar'i adalah tujuan terhadap sesuatu yang beriringan dengan perbuatan. Karena kalau misalkan tidak beriringan, itu dinamakan dengan azam. Nah, oleh karena itu penempatan niat, ya watakunun niyyah, maka keberadaan niyyah inda ghasli awwali juz'in minal wajh, ketika pertama sekali pencucian bahagian dari wajah. Tatkala pertama sekali mencuci bahagian daripada wajah. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi. Maksudnya beriringan dengan bahagian dari wajah tersebut. Jadi penempatan niat beriringan dengan bahagian dari wajah yang kita terangkan tadi, yaitu juz'in minal wajah, bahagian daripada wajah. Menurut Syekh At-Tamimi, istinsyak dan matmadah itu bahagian dari wajah. Maksudnya bahagian dari ghuslul wajah. Tapi sepertinya menurut mereka enggak ya, karena mereka memasukkan itu ke dalam sunan. Kan begitu ya. Namun begitu pun Imam Al-Bajuri mengatakan di dalam hasyiahnya, kalau misalkan tercuci bahagian daripada wajah saat kita bermadmadah dan beristinsar, maka ya enggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kita letakkan peniatan di situ, peniatan pada pencucian tersebut. Jika memang waktu kita bermadmadah ataupun beristinsar, bahagian daripada wajah kita tercuci. Ya, terkena air maksudnya, tercuci ya. Misalkan waktu kita berkumur-kumur itu tercuci. Nah, maka kata Imam Bajuri ya enggak apa-apa. Ya, berlaku maksudnya. Artinya boleh di situ pasang niat. Iya, boleh di situ pasang niat. Ya, boleh menempatkan niat pada saat tersebut karena kita memang tercuci bahagian daripada wajah, karena di sini juz'un minal wajah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun kalau Syekh At-Tamimi mengatakan ya matmadah dan istinsar itu bahagian dari ghuslul wajah di dalam syaratus shalah. Ya, tapi kalau mereka sepertinya enggak demikian ya. Tidak menganggap bahwa itu bagian daripada ghusl wajah karena dia masukkan ke sunanul wudu. Ya, nanti akan kita bahas pada sunanul wudu. La bi jami'ihi. Enggak mesti keseluruhannya ya. La bi jami'ihi. Jadi cukup bi juz'in minal wajah gitu ya. Cukup bahagian daripada wajah saja. Jadi bahagian daripada wajah itu sudah dapat kita letakkan penempatan niat. Itu enggak harus seluruhnya ya, la bi jami'ihi wala bima qablah, tidak juga sebelumnya ya, sebelum mencuci wajah berarti termasuklah matmadah berarti kan gitu ya, kalau memang tidak dimasukkan dan atau mencuci tangan. Jadi penempatannya tidak di sana, tidak di situ ya, tapi pada saat mencuci bahagian daripada wajah. wala bima ba'dah, dan juga tidak pula setelahnya. Jadi tidak sebelumnya dan juga pula dan tidak pula juga setelah setelah pencucian wajah. Fayanwil mutawaddi'u 'inda ghasli ma dzukir raf'a hadatsin min ahdatsihi aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudhu'in aw yanwi fardhal wudhu'i aw al wudhu'a faqat aw al taharata 'anil hadats fa in lam yaqul 'anil hadats lam yashiha. Nah, apa yang harus kita niatkan? Ya, maka di sini diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim. Ya. Maka yang harus diniatkan oleh mutawaddi, orang yang berwudu, ketika mencuci yang kita sebutkan tadi, yaitu bahagian daripada wajah, inda ghasli ma dzukir, ya, ketika kita mencuci bahagian daripada wajah tadi, apa yang harus kita niatkan? Maka yang harus kita niatkan adalah raf'a hadatsin min ahdatsihi. Ya, kita harus meniatkan mengangkat hadas dari hadas-hadasnya, atau meniatkan bolehnya melakukan amalan-amalan yang butuh kepada wudu. Ya, jadi meniatkan agar bisa melakukan amalan-amalan yang butuh kepada wudu. Apa amalan yang butuh kepada wudu? Baca Quran, ya, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan mewajibkan, ya. Ya, baca Al-Quran, mewajibkan wudu sebelum baca Al-Quran, ya. Atau sholat lah yang jelas, ya. Yang kita sepakati bersama-sama bahwa sholat amalan yang mewajibkan berwudu. Nah, maka kita niatkan demikian. Gimana? Tawaf, ya. Demikian, ya. Baik, nah jadi itu salah satu contohnya. Sebelum tidur, itu wajib. Ya. Enggak, ini maksudnya istibahah di sini bukan maksudnya mustahab. Maksudnya kita boleh melakukan. Jadi kita berniat, ya, kita berniat bahwa kita boleh melakukan pekerjaan yang membutuhkan wudu. Jadi kita berniat dengan wudu itu kita bisa melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau tidak dengan wudu kita nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, kita isi niatnya demikian gitu loh. Ya, jadi di sini imam mengajarkan kepada kita apa isi niatnya, ya, kan? Bagaimana cara meniatkannya, kan? Gitu. Ya, jadi isi niatnya itu kita meniatkan dengan perbuatan kita tadi, maksudnya dengan wudu itu kita boleh melakukan sholat, kita boleh boleh baca Al-Quran, ya, jika berpandangan bahwa membaca Al-Quran wajib berwudu, ya. Nah, demikian. Ya, karena juga banyak para masyayikh yang berpandangan bahwa mau baca Al-Quran itu wajib berwudu, ya, karena ada dalil la yamassuhu illal mutahharun, ya, terlepas dari khilaf yang ada, ya. Baik. Nah, itu, ya, jadi isi niatnya bisa demikian, yaitu kita meniatkan dengan wudhu tersebut kita boleh melakukan pekerjaan yang butuh terhadap wudhu, ya, seperti sholat yang memang amalan sholat itu butuh kepada wudhu. Nah, kita niatkan demikian, jadi dengan wudhu kita jadi bisa mengerjakan sholat, jadi boleh mengerjakan sholat. Jadi istibahah di sini bukan maksudnya mustahab, ya. Au yanwi fardhal wudhu, atau kita bisa, atau isi niatnya bisa dengan meniatkan fardu wudu, ya, karena memang itu merupakan bahagian dari fardu wudu, ya, apa namanya, mencuci wajah. Awil wudu afaqat, atau niat wudu saja, ya, juga cukup, ya. Awit taharah anil hadas, atau kita isi niatnya ini at taharah dari hadas, bertaharah ataupun bersuci dari hadas, ya, itulah isi niatnya. Nah, tapi untuk di sini ada catatan, fa illam yaqul anil hadas lam yashiha. Ya, untuk yang di sini ada catatan, awit tahara anil hadas, fa illam yaqul anil hadas, kalau tidak ada niat dari hadasnya, maksudnya tidak ada ibarah dari hadasnya, ya, cuma mungkin isi niatnya cuma bersuci doang. Beda, ya, dengan wudu, ya. Kalau wudu saja boleh katanya, tapi kalau bersuci, ya, harus ada ungkapan dari hadas. Nah, demikian. Nah, jika tidak ada ibarah anil hadasnya, jika tidak ada isi niat anil hadasnya, lam yasihha, enggak sah. Ya, begitu kata musannif di sini. Ya. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyat wa syaraka ma'ahu niyyat tanadhufin aw tabarrudin shahha wudhu'uhu. Ya, begitulah menurut pandangan mereka ataupun syarih di sini. Kalau misalkan, kalau dia itu berniat, telah berniat seperti yang kita ibarahkan, ya, dia berniat seperti yang telah kita ibarahkan, ya, dari beberapa ibarah-ibarah di atas tadi, kan begitu. Lalu bersamaan dengan itu dia meniatkan ataupun bertujuan tanadzuf, membersihkan diri, atau tabarrud, mendinginkan diri, shoha wudhu'ahu. Namun setelah dia meniatkan ibarah-ibarah di atas tadi, ya seperti yang kita ungkapkan di atas tadi, nah demikian. Jadi lalu berserikat di situ, ya berserikat bersamaan itu, berserikat dengannya niat ataupun tujuan membersihkan diri, mendinginkan diri, ya semisal itu shoha wudhu'ahu, sah wudhu'nya. Dengan ketentuan apabila telah dianiatkan ibarah-ibarah seperti yang di atas. Nah demikian. Baik. Ya ini kita hanya ngulang apa yang kita bahas kemarin ya. Ya insya Allah nanti sesi tanya jawabnya di akhir aja. Kita baca dulu. Siapa yang baca ini hari? Mas Santo, silakan baca Mas Santo. Malu. Bang. Wathani waslu jami'i wajib. Wahatuhu kula babila manabihi sya'ril ra'si. Fayajibu isolul ma' isolul ma'i li basyarat ikima walau taksufa walau jama'a ghasli wajhi min ghasli ghusbin juz'in minawaksi wa rakabah wa ma tahtal jaqal. Baik. Al-udhunain, maksud saya nun-nun yang berada di akhir kalimah itu kalau bisa juga suaranya bersandar pada makhrajnya nun, seperti kita mengucapkan nun pada tempat-tempat yang lain ya. Maksudnya ketika na itu kita bisa jelas ngelafasin nunnya, tapi ketika nun itu berada di akhir kadang-kadang memang suka gak jelas. Karena saya juga sering dengar bacaan al-alami tapi nunnya gak jelas gitu ya. Jadi usahakan walaupun berada di akhir gitu ya, jangan dianatirikan gitu. Maksudnya ya suaranya benar-benar ada untuk si suara nun tersebut, nun yang ada di akhir itu. Jadi udhunain, jadi benar-benaran ada nunnya, maksudnya suaranya ya. Al-alamin kan gitu. Karena kadang-kadang al-alamin ya apa namanya? Malah kesan kayak mim ya. Nanti sebaliknya yang mim nanti kayak nun ya. Ar-rahmanir-rahim, nir-rahim gitu ya. Hin, lucu juga ya. Baik, jadi ihtimam lah dalam hal tersebut. Wathani ghuslu jami'il wajh. Maksudnya wathani adalah fardhu tsani ya. Al fardhu tsani, kewajiban ataupun fardu yang kedua. Karena tadi kita katakan furudul wudu sittah. Fardu-fardunya wudu itu kan ada 6. Yang pertamanya adalah an-niyah. Nah, yang keduanya adalah ghuslu jami'il wajh. mencuci seluruh wajah. Ya. Ini fardu yang kedua, ghuslu jami'il wajah, mencuci seluruh wajah. Nah, karena kita bilang di sini mencuci seluruh wajah, maka tentunya kita harus mengetahui batasannya. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ril ra'si ghaliban wa akhiril lahyain. Maka Ibnu Qasim menjelaskan batasan panjangnya wajah itu adalah yang diantara tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat biasanya tumbuh rambut, ya, tempat kebiasaannya tumbuh rambut, dan akhir dua rahang, ya, dan akhir dua rahang, lahyun rahang, ya, lahyun rahang. Sebenarnya di sini dijelasin juga nanti oleh Ibnu Qasim apa itu lahyun. Saya ulangi lagi terkait batasan panjangnya wajah. Ini masih batasan panjang, ya. Jadi batasan panjangnya wajah adalah di antara tempat biasa tumbuhnya rambut dan akhir dua rahang. Dan akhir maksudnya paling ujung dari dua rahang gitu ya, akhir dari dua rahang. Nah, itulah batasan panjangnya wajah. Akhir dari dua rahang. Ya. Atau seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini, ya, oleh Syarih, wahuma, maksudnya dua rahang itu adalah al-azmani alladhani yanbutu alaihim al-asnanu sufla. Dua rahang itu adalah dua tulang yang tumbuh darinya, ya, yang tumbuh dari keduanya ataupun di atas keduanya gigi-gigi bahagian bawah. Berarti ini dia, ya, gigi-gigi bahagian bawah. Inilah yang dimaksud dengan dua tulang rahang tersebut. Ya, lebih jelasnya lagi dia katakan, kenapa saya bilang bisa bilang ini, ya jatami'u muqaddamuha fi dzaqan. Yang bertemu depan bahagian depannya itu, bahagian depan dari keduanya itu di dzaqan. Ya, bertemunya di sini, di dagu, ya. Ya. Jadi berarti inilah dia rahang. Wa muakhiruhuma, dan akhir dari keduanya fil udhunain. Ya, jadi jelaslah ini dia yang dimaksud dengan al-lahyain. Ya, inilah yang dimaksud dengan al-lahyain. Jadi berarti ya dari ubun-ubun, ya, karena di sini dikatakan manabit sya'dir ra's, tempat tumbuhnya, mulai tumbuhnya rambut, ya, menurut apa dalam kebiasaannya. Nah, berarti dari ubun-ubun itu sampai ke al-lahyain, ya, sampai ke al-lahyain. Nah, itu yang itulah batas panjangnya wajah, ya, batas panjang wajah. Wahadduhu ardan, sementara batas lebarnya wajah, ya, dari panjang sekarang batas lebarnya wajah, ma bainal udhunain, ya, adalah di antara dua telinga, ya, jadi di antara dua telinga termasuklah hidung, ya, ma bainal udhunain, hidung, mata dan sebagainya, ya, alis, ya, kelopak mata, ya, pokoknya ma bainal udhunain, ya. Jadi itu batas lebarnya, jadi batas panjangnya dari manabit sya'ir ra's ghaliban, ya, tempat biasa tumbuhnya rambut, kemudian sampai dua rahang. Nah, dua rahang itu adalah al-azmanil ladzani yanbutu alaihim al-asnanu sufla wa yajtami'u muqaddimuha fi dzaqan, ya, yang bertemunya di dzaqan, ya. Wa muakhiruhuma fil udhunain, dan berakhirnya di udhunain. Jadi permulaan keduanya, ya, yang bertemunya di dzaqan, permulaan keduanya bertemu di dzaqan dan keduanya berakhir di udhunain. Ya, jadi ini. Nah, ini memang kalau kita perhatikan ini tempat tumbuhnya gigi bawah, ya. Tempat tumbuhnya gigi bahagian bawah. Nah, sekarang wahadduhu ardan, adapun batasan lebarnya adalah antara dua telinga. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw katsifun wajaba isalul ma' ilaihi ma'al basharati allati tahta. Nah, jadi kata Ibnu Qasim, kalau seandainya apabila ada di wajah kita bulu roma atau mungkin rambut beneran gitu, ya, maksudnya bulu tebal, ya. Jadi kalau ada bulu tipis ataupun bulu tebal di wajah kita, maka tetap wajib menyampaikan air ataupun mengalirkan air kepadanya, ya, kepada bulu tebal ataupun bulu tipis tersebut. Ma'al basharati allati tahta, bahkan enggak cukup sampai di situ, juga mesti mengenai, ya, beserta mengalirkan air tersebut ke kulit yang berada di bawah bulu tersebut. Jadi kulitnya pun mesti kena. Ya. Ya, kalau misalkan bulu kita tuh lebat banget di sini, ya, kan biasanya ada tuh di bagian pipi tuh bulunya lebat banget. Nah, itu airnya mesti ngalir katanya. Ya, mesti ngalir. Ya, karena ini wajah, ya. Ya, karena katanya di sini adalah wajah. Jadi mesti ngalir, bahkan ma'al basharatil lati tahta. Sampai-sampai kulit yang berada di bawah bulu tersebut pun juga mesti teraliri oleh air, ya. Mesti kita sampaikan air tersebut. Wa amma lihyatur rajulil katifah. Lalu bagaimana dengan janggut lelaki yang lebat? Maka di sini jawaban dari imam, adapun kalau janggut seorang laki-laki tersebut itu lebat, dan referensi lebat itu bi allam yaral mukhatab basharataha min khilaliha. Ya, ini gambarannya itu lawan bicara kita itu enggak bisa ngelihat kulit kita. Itu apa namanya, referensi lebatnya atau tidak lebat gitu, ya. Jadi gambarannya tuh lawan bicara kita ataupun orang enggak bisa ngelihat janggut kita, kulit janggut kita. Ya, kulit yang ada di bawah janggut kita. Ya, dari celah-celahnya tuh enggak kelihatan, min khilaliha. Ya, enggak bisa ngelihat, enggak kelihatan dari celah-celahnya. Fayakfi ghuslu zahiriha. Ya, maka kalau begini keadaannya cukup dia hanya mencuci bahagian luarnya saja. Ya, fayakfi ghuslu zahiriha. Jadi artinya tidak dibebankan untuk harus dialiri ke kulitnya. Ya, karena dikatakan di sini fayakfi ghuslu zahiriha. Wallahu alam. Bi khilafil khafifah, berbeda halnya kalau janggutnya itu tipis. Ya. Yang dimaksud tipis di sini referensinya ma yarul mukhatab basharataha. Jadi orang bisa ngelihat kulitnya, ya. Orang bisa ngelihat kulit yang berada di bawah janggut kita tadi. Fayajibu isalul ma li basharatiha. Jadi maka di sini kalau begini keadaannya wajib dia mengaliri air di kulitnya. Nah, berarti yang di atas tadi, ya, tidak dibebankan dia untuk mengaliri air di kulitnya, ya, jika janggutnya lebat. Janggut atau jenggot? Yang mana yang benar? Nah, sama aja, ya, sama, ya. Baik. Nah, jadi dialiri, ya. Jika apa, kalau misalkan khafifah. Ya, kalau misalkan janggutnya khafifah, tapi kalau janggutnya itu katifah, lebat, maka tidak dibebankan baginya untuk mengaliri air. Ya, cukup bahagian luarnya saja. Ya. Jadi fayak fi ghuslu zahiriha. Itu tolak ukurnya tadi. Jadi referensinya adalah lam yaral mukhatab basharataha. Ya. Jadi lawan bicara kita enggak bisa ngelihat kulit kulit bahagian bawah dari janggut tersebut dari celah-celahnya. Jadi kalau misalkan kelihatan dia sangki halusnya, ya kan gitu. Kelihatan kulitnya berarti dia mesti wajib mengalirinya. Jadi tolak ukurnya berarti Pak Usman. Gimana menurut Pak Usman? Ah, jadi barulah Bang Usop nanti bisa mengamalkan apakah dia cukup luarnya saja atau dia wajib mengaliri air di kulitnya. Kan gitu. Jadi jika Pak Usman bisa ngelihat bahagian kulit dari janggutnya, berarti janggutnya khafifah. Tapi kalau misalkan Pak Usman tidak bisa ngelihat bahagian kulitnya, kulit janggutnya, berarti janggutnya khafifah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Masih kelihatan. Masih kelihatan, ya. Ustaz, apa namanya? Siapa yang lembut itu suaranya? Yang janggutnya tebal banget itu. Oh iya, Ustaz Syafiq Basalamah. Insyaallah. Iya. Rahimahullah wa barakallahu fi. Baik. Sampai mana tadi? Wahiya fa yajibu yusuf. Wa bi khilafi lihyatil mar'ati wal khunsa. Berbeda halnya dengan janggut perempuan, ya. Jadi beda permasalahannya, beda pembahasannya dengan janggut perempuan dan janggut khunsa. Bencong, ya. Ya, janggut bencong. Enggak enak ngomongnya, ya, khunsa aja, ya, toh. Sebenarnya apa yang enggak enak, ya? Orang memang itu bahasa Indonesia, kan? Oh, waria. No. Iya. Tapi waria termasuk laki-laki. Ya memang begitu ya, memang padanya terdapat dua sifat ya. Sifat laki-laki dan sifat perempuan. Orang yang memiliki dua kelamin. Apakah memang iya yang dimaksud adalah orang yang memiliki dua kelamin, bukan maksudnya orang yang memiliki sifat laki-laki dan sifat perempuan? Ya, saya juga kurang jelas apa yang dimaksud dengan khunsa, karena kalau memiliki dua kelamin, saya belum pernah tahu ada orang yang memiliki dua kelamin ya. Gimana caranya dia bisa punya yang itu dan punya yang perasaan. Iya, punya sifat. Makanya tadi saya katakan terkumpul padanya dua sifat laki-laki, dua sifat yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, apakah maksud dari dua sifat tersebut maksudnya jenis kelaminnya ada dua-dua di situ? Nah, itu saya enggak tahu ya. Ya, rasanya lucu ya. Apa ada secara sainsnya begitu? Secara genetiknya ada? Ya, ini dia bilang kalau masalah perempuan yang ada jenggotnya, dia bilang kan ada dua nih. Bi khilafi lihyatil mar'ah. Ini satu. Jadi berbeda pembahasannya apabila yang berjanggut itu adalah perempuan atau janggutnya perempuan. Dan janggutnya khunsa. Nah, khunsa ini apa? Kan gitu. Nah, kalau jadi pembahasannya ini nanti dulu lah ya, masalah khunsa itu apa ya. Yang saya tahu khunsa itu adalah yang terkumpul padanya dua sifat, yaitu sifat laki-laki dan sifat perempuan. Kalau maksud dari sifat tersebut maksudnya terkumpul padanya dua jenis kelamin, nah jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, ini apa namanya, salah genetik ya. Ya, tapi saya nggak tahu ya. Nanti kita telaah lebih dalam lagi terkait soal khunsa. Tapi kalau saya lihat di Mu'jam, ya khunsa itu tadi ya, ya cuma itu ya, entah itu yang apa namanya, laki-laki kayak perempuan, tayang perempuan kayak laki-laki. Jenis laki-laki yang kelaminnya perempuan. Jenis laki-laki yang kelaminnya perempuan. Nah, itulah mungkin yang maksud dengan khunsa. Itulah yang namanya. Tapi kan nggak dua-dua ada di situ kan? Maksudnya. Antum paham sendiri kan? Maksudnya dia memang laki-laki tapi bendanya perempuan kan gitu. Ya kan gitu ya. Maksudnya enggak dua benda-benda apa, enggak dua benda itu ada di situ kan gitu ya. Iya. Maksudnya dua benda itu ada di situ? Iya. Iya. Dua benda itu ada di situ. Dua benda itu. Poin. Ya, nanti lah kita bahas lagi ya. Nanti. Oh iya ya. Astaga. Oh iya. Kelamin. Iya, cukup aneh ya. Waliyadzubillah, semoga keturunan kita terselamatkan dari salah genetik seperti itu ya. Baik. Nah, jadi yang jelasnya jika si khunsa dan si mar'ah itu punya janggut, maka permasalahannya berbeda dengan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maka di sini fayajibu isalul ma li basharatihima walau katufa. Jadi tetap wajib mengaliri air ke kulit keduanya, maksudnya ke kulit si perempuan tersebut walaupun berjanggut, dan ke kulit si khunsa tersebut walaupun berjanggut, walaupun janggutnya tebal, walau kasufa, walaupun janggutnya tebal, tetap wajib dia mengalirinya. Beda dengan kita tadi yang tidak dibebankan untuk mengaliri air di janggut yang lebat, apa, di janggut kita yang lebat, ya cukup bagian luarnya saja. Namun untuk perempuan itu tetap wajib. Ya, tetap wajib. Nah, demikian. Wala budda ma ghaslil wajhi min ghasli juz'in min ar-ras war raqabati wa ma tahta dhaqan. Dan seyogyanya tatkala mencuci wajah, itu juga kita mesti mencuci bahagian dari kepala, leher, dan apa yang ada di bawah dagu. Berarti sini ya. Ya. Begitu. Ini kalau di usul fikih dibilang muqaddimatul wajib. Ya kan begitu ya? Atau ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, kan gitu. Nah, jadi menurut beliau demikian. Nah, oleh karena itu wala budda, kata Imam Ibnu Qasim di sini, wala budda ma ghaslil wajh min ghasli juz'in min ar-ras war raqabah wa ma tahta adh-dhaqan. Jadi seyogyanya tatkala kita mencuci wajah, itu juga kita mencuci bahagian dari kepala. Ya, sebahagian dari kepala, maksudnya dimasukkan juga pencuciannya, warraqabah dan leher, ya, dan leher ya dimasukkan juga supaya sempurna, ya tujuannya itu wa ma tahta dzaqan, ya karena kesempurnaan itu tidak tercapai kecuali dengan memasukkan bahagian-bahagian tersebut. Iya, dilebihkan, benar. Iya. Ya, ini disebut dengan muqaddimatul wajib atau kaidah yang biasa kita kenal, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ya dia berdasarkan kaidah usul fikih ya. Barangkali. Ya coba lihat penjelasannya. Baik. Jenggot sama janggut beda lagi? Oh, kan salah janggut lagi kan? Janggut tempat, oh berarti janggut itu dagu. Dagu ya. Oh, dagu. Kalau jenggot itu bulunya. Nah, ini dia berarti salah kita tadi kan. Maka tadi saya tanya janggut sama jenggot beda atau sama kan gitu. Baik, inilah ujumannya kita terhadap bahasa Indonesia ya. Jadi penting ya mendalami ataupun menyelami bahasa. Iya, dagu namanya janggut. Kalau bulunya namanya jenggot. Nah, ini penting ikhwah. Kenapa? Ini salah satu contohnya. Kalau kita ujuma terhadap sebuah bahasa, ya maka akan terjadi penyesatan, ya kan gitu. Ya kan gitu. Ya secara otomatis ya. Itulah pentingnya kenapa kita kembali ataupun mulai menyadari diri untuk menyelami bahasa Arab lagi supaya tidak salah kaprah sama apa yang dimaksudkan oleh para ulama, apalagi mau langsung balik ke Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ucapan ulama aja kita bisa salah paham gara-gara enggak bisa bahasa Arab, konon lagi bahasanya Al-Qur'an dan bahasanya hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjutkan bacaannya Mas Santo. Wasalim wasul yadaini ma'almi faqain wa illam yakul lahu mirfaqan uktubi raqadahuma wa yadihu wasluma alal yadaini min sya'ri wasil'atin wa isma'i za'idah wa adhafir wa adhafir wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasajid yamna'u usuran ma'i ilaih. Baik. Wa thalith maksudnya adalah fardu thalith. Ya, al-fardu thalith maksudnya fardu wudu yang ketiga. Apa itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini? Di sebahagian naskah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci tangan sampai ke dua siku. Ya, maksudnya mencuci kedua tangan ya, mencuci kedua tangan sampai ke dua siku. Dan ini fardu yang ketiga di dalam berwudu. Fa illam yakun lahu mirfaqan, kalau memang dia enggak punya siku ya. Ya bisa aja ya, barangkali dia nggak punya siku. Oh, tapi ya mungkin lurus saja barangkali tulangnya ya, sehingga dia nggak punya siku. Oh, tuh biroqadruhuma. Perkirakan saja kadarnya ya, kadar maksudnya kadar jaraknya gitu ya, sampai mananya itu diperkirakan saja ya, nggak harus harus apa namanya ya, cukup diperkirakan lah. Oh, tuh biroqadruhuma. Jika memang dia nggak punya siku, tapi kalau punya siku ya ini nggak bisa direka-reka ya, karena memang siku kita ada jelas. Wa yajibu ghaslu ma 'alal yadaini min syar. Wa sil'ah wa isba'in za'idah wa adhafira. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusul al-ma' ilayhi. Dan wajib mencuci apa-apa yang ada di atas tangan ya, atau apa-apa yang ada di tangan begitu ya. Jadi saat kita mencuci kedua tangan itu, kita juga wajib mencuci apa-apa yang berada di atas dua tangan tersebut. Ya, semisal rambut, kutil ya, atau kan gitu ya. Ya, soalnya di sini dibilang silah ya. Ya, kalau antum lihat di kamus silah itu icil-icil ya. Saya enggak tahu bahasa icil-icilnya dari mana ya. Cuma antum lihat nanti di KBBI ya. Ya. Baik, tapi kalau kita lihat di mu'jam ya, sesuatu yang tumbuh ya antara daging dan kulit ya, seperti kutil, kelenjar dan sebagainya, maka itu wajib dicuci. Ya. Karena pokoknya apa yang ada di tangan lah. Ya, apa yang ada di tangan itu wajib dicuci. Ya, semisal rambut, bulu maksudnya, sil'ah, kutil ataupun kelenjar atau semisalnya, wa isba'in za'idah atau ada jari apa, ada jari tambahan. Ya, karena mungkin dia punya 6 jari kan gitu. Maka juga wajib untuk dicuci sekaligus. Wa isba'in za'idah, jari tambahan, wa dhafir, kuku. Ya. Juga demikian wajib dicuci. Nah, oleh karena itu kalau di kuku ada catnya berarti enggak bisa ya. Ya karena wadhafir juga wajib dicuci. Apalagi keterangan lanjut dari Imam Ibnu Qasim di sini wajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin. Ya, dan wajib kita membuang ataupun menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kuku ya, agar terhindar dari tidak tersampainya air ataupun aliran air begitu ya, tidak teralir apa agar tidak terhi, apa agar terhindar dari tidak teralirnya air apa tidak teraliri oleh air begitu ya. Nah demikian. Nah, oleh karena itu kotoran saja pun mesti dihilangkan ya, apalagi cat begitu. Baik. Berarti kalau kena lem apa itu setan itu sih. lem setan kayak cat rupanya. Maksudnya kayak cat. Kalau soal letet, kalau soal lengket, kutek juga lengket. Ya, kutek juga lengket, tapi dia enggak apa namanya, tapi dia enggak menutupi kulit begitu ya. Nah, ya saya enggak tahu ya bentuk. Tapi kalau memang lem setan itu plastik ya. Nah, maka plastik dia menutupi kulit, wallahu a'lam bishawab, jadi bersih ya. Jika seseorang kita dengan Allah tidak punya tangan sama sekali berarti gugurlah. Di sini enggak dijelaskan, tapi memang di dalam kitab yang lain demikian, seperti di Al-Ikhna dia jelaskan seperti itu. Iya, karena tidak ada. Iya. Karena tangannya iya. Demikian. Cuma pembahasan kita untuk di kitab ini kayaknya enggak nyampe ke sana karena memang manhatnya kitab ini adalah kitab mukhtasar. Kitab apa namanya itu? Ringkas ya, kitab ringkas dan simpel gitu. Baik. Iya. Hah? Tato itu cuma tato namanya? Tato. Sebenarnya tato memang hukumnya enggak boleh ya, belum lagi ke permasalahan. Tapi apakah tato itu menutupi kulit? Itu di dalam kulit malahan kan? Ya, jadi saya pikir enggak ada permasalahan ya. Itu enggak apa namanya? Karena tato itu bukan kayak cat ya. Sebab dia di dalam kulit, bukan yang dari luar di apa namanya ditempelkan ke dalam, tapi memang itu masuk di dalam gitu ya. Nah demikian. Tentang masalah menghilangkan atau tidak menghilangkan itu terjadi perbedaan pandangan lagi. Itu kita bahas di bab yang lain insyaallah. Kalau minyak makan kena minyak. Apakah dia menutupi kulit? Minyak makan apa itu menutupi kulit? Minyak goreng. Oh, begitu pula ya. Masyaallah. Inilah memang butuh ilmu sains ya dalam hal ini ya. Wallahu alam saya enggak bisa jawab apakah tapi kan kalau minyak itu kan dia izalah ya. Apa namanya tuh? Luntur berbarengan dengan air. Walau memang tidak bersatu dengan air, tapi kan dia luntur ya. Jadi saat dia luntur itu ya artinya ya seperti kotoran yang ada di bawah kuku kita. Saat kita lunturkan, kita izalah ya, saat kita lunturkan dengan air, maka secara otomatis kan air akan menggantikannya. Begitu, wallahu alam. Jadi saya pikir kalau soal minyak tadi ya, air akan menggantikan posisi minyak ya, karena dia akan apa namanya, luntur gitu ya. Wallahu alam bishawab. Ya, lanjutkan dulu ya, insya Allah nanti tanya jawabnya kita lanjutkan lagi pada sesi terakhir ya. Yang keempat, maksudnya fardu yang keempat di dalam berwudu adalah mashu ba'dir ras, menghusap sebahagian dari kepala ya, menghusap sebahagian dari kepala ya, baik itu laki-laki, perempuan maupun di antara keduanya. Ya, daripada capek kan. Ya, di antara atau di antara keduanya. Baik. Au mashu ba'dhi sya'rin fi haddi ar-ra's. Ya, di sini Ibnu Qasim mempertegas soal ba'd ar-ra's ya. Ba'd ar-ra's dengan mengatakan atau mencuci sebahagian rambut dari batasan kepala. Maksudnya ubun-ubun ya. Ya. Jadi rambut yang ada di ubun-ubun. Bahkan sebahagiannya saja. Bahkan sebahagiannya saja. Ya, itu yang dimaksud dengan mashu ba'dir ras. Ya, bahkan begitu katanya ya. Nah, ini menurut madhab Syafi'i ya, menurut madhab Syafi'i. Sementara kalau menurut madhab Maliki kalau enggak salah wajib seluruhnya ya. Kalau menurut madhab Hambali juga sebahagian, cuma sebahagiannya apakah ada kadar atau enggak ya. Saya ingat saya kayaknya ada kadar ya di madhab Hambali. Yang enggak ada kadar itu cuma di madhab Syafi'i ya. Pokoknya sebahagian, secuil pun enggak apa-apa kan. Iya. Iya, perwakilan ya. Iya. Ya kalau di madhab Maliki itu kalau enggak salah wajib semuanya, tapi kalau di Hambali itu ada kadarnya kalau enggak salah saya lupa ya. Cuma nanti dirujuk lagi. Nah, yang enggak ada kadar tuh ini ya di mazhab Syafi'i, itu enggak ada kadar. Baik, makanya di sini dikatakan atau ya kata Ibnu Qasim untuk mempertegas bahwa enggak ada kadarnya, yang penting pokoknya sebahagian atau mencuci bahagian sebahagian dari rambut yang ada di bahagian yang ada di batasan kepala. Ya, yang ada di batasan kepala berarti di ubun-ubun ya. Nah, kan begitu. Jadi sampai segitu aja pun, secuil itu aja pun ya enggak apa-apa. Ya, itu yang dimaksud dengan mashu ba'dir ras. Ya, menghusap bahagian dari kepala. Ya, ini di sini menghusap ya. Di sini menghusap tidak lagi mencuci seperti yang di atas yang artinya harus dialiri air. Nah, kalau di sini kita cukup dengan menghusap. Ya, demikian. Ya, tentang masalah menghusap bahagian kepala itu bahkan bisa menghusap sebahagian dari rambut ya, sebahagian dari rambut yang ada di batasan kepala. Jadi secuil dari rambutnya aja pun juga mencukupi. Wala tata'ayyanul yad lil masah. Dan tidak ada pentakyinan tangan di dalam memasah. Ya. Tidak ada pentakyinan. Apa harus pengkhususan gitu ya. Ya, tidak ada pengkhususan tangan di dalam memasah ataupun menghusap. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Bahkan boleh kita menggunakan apa namanya tuh khirqah secercah kain gitu ya atau kain lap gitu ya bahasanya gimana tuh bilangnya ya pokoknya begitu ya ataupun semisalnya wa ghairiha ataupun selainnya. Jadi tidak ada pentakyinan dengan tangan ya dalam memasah, bahkan boleh menggunakan khirqah dan yang selainnya. Kain lap ya, secercah kain ya, celemek maksudnya ya, celemek ya, bahasanya celemek. Ya, celemek. Ah, gimana? Iya, tidak ada pentakyinan kata Ibnu Qasim. Ya, tentunya menurut pandangan mereka ya. Di sini menurut pandangan mereka la tata'ayyanul yad lil masah. Tidak ada pentakyinan dengan tangan di dalam memasah. Iya, pengkhususan dengan tangan. Tidak ada pentakyinannya. Iya, mesti pakai tangan, enggak boleh pakai khirqah gitu, enggak ada ya. Jadi bahkan kata Ibnu Qasim di sini boleh kita menggunakan khirqah ataupun selain daripada khirqah. Ya silakan di dalam memasah. Hah? Ya, silakan ya. Pokoknya ya selain daripada khirqah juga boleh ya. Yang jelas tidak ada pentakyinan dengan tangan. Walau ghasala ra'sahu badala mashihi. Jaza. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk yang kita ingin mengaliri ya atau mencelupkannya atau mungkin memancurinya gitu ya. Nah, ini walau ghassala ra'sahu badala mashihi jaza juga boleh. Ya, jadi kalau mau mencucinya ya, pengganti dari memasahnya, menghusapnya juga silahkan. Ya jaza. Boleh. Wa kadza law wada'a yadahu al-mablulah wa lam yuharrikha jaza. Begitu juga jika dia letakkan tangannya yang basah gitu ya. Ya, basah, lembab ataupun basah. Walam yuharrikha. jaza. Iya, walam yuharriha jaza. Baik, ya. Jadi kalau kita kan begini ya. Ya biasanya orang kan begini. Ini pup ya. Jaza. Ya, begitu kata Imam Ibnu Qasim ya. Ini kita hanya membahas apa yang tertera di dalam buku. Terkait khilaf yang ada itu silakan antum pilih sendiri mana yang antum sepakkan. Baik. Ya, tapi yang jelas pandangan ini ada dari ulama. Kalau antum mau bahas lebih lanjut terkait sisi pendalilannya, sisi istimbatnya, ya antum bisa bisa baca buku-buku yang mabsuthah ya ataupun mutawalah. Nah, di sana diterangkan sisi pendalilannya kan gitu ya. Nah, adapun di sini tidak ya. Di sini hanya mengutarakan ataupun memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang ada di mereka. Demikian. Jadi walau ghasala ra'sahu badala mashihi jaza. Kalau dia mau mencuci rambutnya ya, pengganti dari menggantikan penghusapan itu boleh, dan bahkan begitu juga kalau dia hanya meletakkan tangannya yang basah tersebut tanpa menggerakkannya itu juga boleh ya, jadi nggak mesti juga harus begini-begini kayak mereka ya, jadi begini-begini unur ya. Wal khamis, silakan baca mas. Wal khamis ya, kalau di sini ma, kalau di situ ila, karena memang seperti yang kita bilang tadi ya, di sebahagian naskah ada yang ila, di sebahagian yang lain ada yang ma, begitu. Tadi kan sudah kita waktu ghuslul yadain juga tadi sudah kita jelaskan ya. Coba ulangin mas. Wal khamis. Wal khamis. Ghuslul yadain ma'al ka'bayn. Nah, ini yang kelima. Tadi ada enam kita bilang ya, jadi tinggal satu lagi. Wal khamis maksudnya al-fardul khamis fil wudu. Fardu yang kelima di dalam berwudu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain atau di sebagian naskah ilal ka'bain. Mencuci, nah ini balik lagi mencuci ya. Setelah tadi masah, sekarang balik lagi mencuci. Ya, jadi kalau yang di sini enggak boleh diganti dengan masah ya. Ya wajib mencuci. Kalau yang di atas ya mau ghusl mau masah diperbolehkan. Pas topik masah itu boleh ghusl, tapi pas topik ghusl enggak boleh masah gitu ya. Baik. Ya ini mencuci dua kaki sampai ke dua mata kaki. Ya, mencuci kedua kaki sampai ke dua mata kaki illam yakunil mutawaddi labisan lil khuffain, kata Ibnu Qasim. Jadi mencuci kedua kaki sampai ke dua mata kaki kalau memang si mutawaddi ataupun orang yang berwudu itu tidak lagi ngegunain khuf. Fa in kana labisahuma, kalau misalkan lagi menggunakan khuf, wajib alaihi mashul khuffain. Wajib alaihi mashul khuffain au ghasal ar-rijlain. Maka dia wajib memasah khufnya atau silakan mencuci kakinya. Wa yajibu ghuslu ma alaihi ma min sya'rin wa sil'atin wa isba'in zaidatin kama sabaqa fil yadain. Dan juga diwajibkan atas kita untuk mencuci apa-apa yang ada di atas keduanya, semisal bulu ya, kutil, jari tambahan, sebagaimana yang kita jelaskan di tangan, kedua tangan tadi. Nah, demikian. Jadi sama saja tentang permasalahan itu. Baik. Tadi di maskahan lain ada ma'a. Dari sudut bahasa berbeda enggak pun pelaksanaan membasuh kaki tadi kalau digunakan kata ilah sedang ma'a. Karena kalau kita lihat dari sumber aturannya, ilal ka'bain. Iya. Yang mesti ila umat lil ghayah. Baik, masyaallah. Menuju, menuju ka'bain. Iya. Dari sini kemari. Baik, masyaallah. Iya. Dari sini kemari. Baik. Bahasa bahasa itu kan harus. Iya. Ini main bahasanya ya. Baik, benar ya, itu benar sekali bahwa ilah itu lil ghayah. Nah, oleh karena itu sebagian mereka ada yang mengatakan memang Ka'bain ya harus ghayahnya. Ya, Ka'bain harus ghayahnya, yang enggak bisa dimulai dengan Ka'bain. Nah, terkait mana yang benar dari naskah-naskah yang beredar, saya juga enggak tahu ya mana yang paling ya, atau yang sampai sanadnya kepada si penulis yaitu Imam Abu Suja. Ya, apakah yang Imam Abu Suja itu menulisnya dengan ilal ka'bain atau ma'al ka'bain, tapi kalau di dalam kitab at-tadhhib itu naskahnya ilal ka'bain. Di kifayatul akhyar kalau enggak salah juga, kalau enggak salah saya juga itu ilal ka'bain. Ya, sementara di sini itu ma'al ka'bain. Ya. Nah, jadi tentunya itu memberikan efek yang berbeda ya, maksudnya hasil yang berbeda, hasil istinbat yang berbeda saat menggunakan ma'a dan saat menggunakan ila. Wallahu alam. Jadi seingat saya juga ya, seingat saya, tapi coba rujuk lagi, di mereka pun terjadi khilaf internal ya, apakah permasalahan ini itu memang ghaya apa memang ka'bain ataupun mirfaqain itu ghaya ataukah tidak ghaya. Wallahu alam bishawab. Kalau kita merujuk kepada ayah wudu, maka ya begini dan begini ya, jadi bukan begini ya, jadi jangan kebalik nyiramnya, karena apa mencucurkannya itu biasanya kita kan begini ya, bukan dari sini kemari tapi dari atas kemari ya. Nah, demikian itu kalau kita merujuk kepada ayat, karena ayatnya bilang idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Ya, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Usman tadi bahwa ila itu lil ghayah memang ya. Min ibtidaiyah kan gitu ya, min lil ibtida ila lil ghayah kan gitu ya. Kalau kita pelajari di apa. Nah, demikian. Jadi ya ilal mirfaqain, kemudian gimana ayatnya? Lupa saya. Wa idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Ilal marafiq wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, demikian. Jadi ila ya dua-duanya, wa arjulakum ilal ka'bain wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, demikian. Wallahu alam. Ya, jadi kalau soal khilafnya nanti kita bahas di buku yang memang ngebahas tentang akwal-akwal yang ada kan gitu ya. Ya, tapi kalau kita merujuk kepada yang tertera di dalam naskah ini, ya berarti tidak ada ketentuan harus dimulai dari ujung sini ya, karena di sini pakai kalimatnya ma'a. Ya, yang penting berbarengan saja karena ma'a hanya beserta kan gitu ya. Jadi mau dimulai dari sini, yang pokoknya ini kena semua begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Ya, tapi di naskah yang lain jelas ya, itu pakai ila. Di beberapa buku yang kami miliki itu pakai ila. Ya, tapi di sini memang pakai ma. Di situ pakai ila atau ma? Ya, pakai ila. Berarti itu fathul qarib juga kan? Iya. Berarti yang fathul qaribnya aja pun ada yang pakai ila, ada yang pakai ma. Ya, saya enggak tahu ya, mana yang benar-benar asli sanadnya nyampe ke si penulis. Ya, dari naskah-naskah yang beredar. Nah, demikian. Jadi ini sering terjadi ya. Dari semua matan-matan yang ada, risalah-risalah yang ada, ya, itu sering ada perbedaan antara satu sama lain. Ya, seperti kitab tauhid saja, seperti yang sama-sama kita ketahui, ada yang pakai bismillah, ada yang enggak pakai bismillah, kan gitu. Baik. Wallahu alam. Ya, itu masalah naskah. Mana yang sahih gitu ya? Ya, ini perlu ditelusuri lah sanadnya, kan gitu. Perlu dicari. Ini siapa yang mencetak ini? Pencetakan ini dapat naskah dari mana? Ya, dicari terus, ya, ditelusuri, Pak. Wah, ini kok salah, ini nggak benar kok, sanadnya nggak nyampe. Hah? Oh, ini bukan tanggung-tanggung ya? Kuat ini, kuat. Ya, disertakan naskahnya, bukan tanggung ya. Untuk membuktikan bahwasannya percetakan kami amanah, kan gitu. Ya, cetakan bahwasan berarti nggak amanah. Ini abangan. Ya, masya Allah. Ya, ini guyonan iklan. Baik, kita lanjutkan sampai as-sadis. Silakan baca, Mas Santo. As-sadis. Al-Fatihah fil wudu ala ma ai ala al-wajhil ladzi dzakarna fi hadzal wudu. Falau nasiya tarjid lam yakti walau wasala al-ba'atun ahdo kamu jum'atan wa tidakan bi'idni irtafa'at hadar wajibi faqat. Baik. Ya, seperti di sini ya, dzakarna. Kalau bisa pakai nabar kalau memang mau disukunkan karena ada alif di situ sebelum ha-nya. Untuk menunjukkan bahwasanya setelah alif ada huruf yang sedang kita wakafkan. Dzakarna begitu ya. Jadi kalau kita bilang dzakarna seakan-akan ha-nya enggak ada gitu ya. Jadi minta kasih nabarnya untuk mengisyaratkan bahwa ada huruf lain di sana. Ya atau diperjelas saja makrot ha-nya. Maksudnya berikan suara yang benar, suara yang jelas untuk huruf ha. Ya, karena kan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, huruf itu adalah suara yang bersandar pada makrot. Suara. Ya harus suara. Saat kita bilang itu adalah huruf berarti harus suara. Suara yang ada kan gitu ya. Bukan tulisan doang. Karena tulisan sebenarnya bukan huruf ya. Sebab sebagaimana yang kita pelajari juga, huruf di dalam bahasa Arab terbagi pada dua, huruf tulisan, huruf ucapan. Ya, huruf abjad, huruf hija. Jadi dzakarna gitu ya. Ya, pakai nabar gitu ya. Untuk menunjukkan ada hak di situ. Nah, tahib. Iya. Ya, siapa yang udah belajar nabar nih? Orang tajwid biasanya udah belajar nabar ya. Wasadis at-tartib. Yang keenam, maksudnya fardu yang keenam di dalam berwudu, yaitu at-tartib. Apa tertib? Berurut ya, berurut ya. Urutan ya, urutan. Urutan. Ya ini urutan di dalam berwudu. Ya fil wudhu'i alama ai alal wajhil ladzi alama maksud atas apa-apa itu maksudnya adalah atas wajhil ladzi ya wajhil ladzi kayaknya dalam bahasa Indonesia lebih enak pakai apa-apa dibandingkan pakai wajhil ladzi ya. Mas Iqbal bisa bantu kira-kira bahasa Indonesia yang baik untuk wajhil ladzi gimana Mas Iqbal? Ustaz Iqbal bahasa Indonesianya masya Allah ya. Baik. Saya enggak bingung saya nerjemahinnya nih. Ala wajhil ladzi. Apa bahasanya saya yang enak didengar? Dari sisi. Ya. Dari sisi. Ala wajhil ladzi. Iya, dari sisi gitu ya. Iya. Ya. Kok saya malah enakan yang alama dibandingkan yang ala wajhil ladzi ya. Tapi begitulah mereka, kadang-kadang mereka menjelaskan sesuatu itu dengan muradif-muradif kalimah yang lain. Taib, ala ma dzakarnahu. Ya maksudnya atas apa-apa yang telah kami sebutkan. Atau ai alal wajhi alladhi dzakarnahu berdasarkan sisi yang telah kami sebutkan gitu ya sisi iya permukaan. Ya permukaan yang ya gitulah ya. Ya intinya kita mentartib wudu sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, dan yang maksud dengan kami di sini maksudnya adalah para fuqaha ya, para fuqaha yang ada di ya di dalam mazhab inilah ya saya pikir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bajuri sendiri, ya ini maksudnya bukan untuk mentazim dirinya, tapi memang maksudnya adalah ma dzakarnahu seperti kalamuna lafdzun mufidun. Ya, nah di situ bukan maksudnya Ibnu Malik ya. Jadi Ibnu Malik bukan sedang mentazim dirinya kan gitu, tapi memang kalamuna adalah kalamun nuha ya. Jadi kalamun ma'syarun nuha gitu ya. Baik, wallahu alam bisawab. Jadi dzakarnahu sebagaimana yang kami sebutkan fi addil furud ya tentang bilangan furud tadi. Ya, jadi tertib ya, mentertib bilangan furud tersebut ketika berwudu. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Falau nasiyat tertiba lam yakfi. Kalau di dalam tertib tersebut ada yang terlupakan, ada yang dia lupakan, maka enggak cukup. Maka enggak bisa. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu duf'atan wahidatan bi'idzni irtafa hadatsu wajhiha faqat. Ya, jadi pertama, kalau misalkan ada yang terlupakan olehnya dari tertib tersebut, maka enggak bisa. Lam yakfi, enggak cukup. Dan kalau dia mencucinya sekaligus ya dengan bantuan 4 orang. Jadi kan ya dengan bantuan 4 orang, ghasala arba'atun a'dha'ahu duf'atan wahidatan bi'idznihi, dia mencucinya sekaligus tanpa tertib kan begitu mandi. Ya enggak ini dibantu oleh 4 orang jadi ya dibantu oleh 4 orang ya satu tangan satu kepala satu wajah satu kaki ya kan gitu, paham ya? Ya, ghassala arba'atun a'dha'ahu, empat orang mencucinya, mencuci anggota-anggota tubuhnya tadi itu yang kita terangkan sebelumnya, itu dicuci sekaligus. Ya, daf'atan wahidatan. Di sini enggak tahu saya kenapa pakai di sini pakai dhammah di tempat saya. Walau ghassala arba'ata a'dha'i. Oh, di situ malah arba'ata ya, bukan arba'atun ya. Baik. Daf'atan wahidatan biizni. Ya, walau dia kalau, jadi kalau misalkan walau ghassala arba'ata a'dha'ihi berarti si dianya yang mencucinya sekaligus. Tapi itu kayaknya mustahil ya, dianya bisa mencuci sekaligus ya. Pakai apa sih? Pakai shower deh. Mandi, mandi, hidup semua. Enggak, apa bisa sekaligus? Oke, oke. Tapi bagaimana dengan kalimat biidni? Ah ya, kalau itu orang lain. Ini menunjukkan bahwasannya arba'atun. Bacaan untuk arba'ah adalah arba'atun. Ya, ini bicara bahasa ya. Baik, jadi kayaknya yang paling terkuat memang bacaannya, nggak tahu ya, saya masih hanya masih nemu kompromi untuk bacaan arba'atun ketimbang bacaan arba'ata a'dha'ihi ya, karena ada kalimat bi'idni di akhirnya ya. Karena kalau misalkan dia sendiri, kenapa harus ada kalimat bi'idni, kan begitu? Kalau memang dia sendiri yang ngelakuin, kenapa harus ada kalimat bi'idni? Nah, cuma yang saya protesi dari yang ada di buku saya ini, kenapa tulisannya duf'ah, kenapa enggak daf'atan wahidatan? Karena yang ma'ruf itu, yang terkenal ya, fil ashar itu kalimatnya daf'atan wahidatan sekaligus. Ya, ini yang saya enggak tahu ya. Apakah memang ada di mu'jam kalimat duf'ah? Ya, coba di tulisnya. Ini bisa dipahami dengan kemauannya, bukan dengan izinnya. Dengan kemauannya? Dia mau sendiri buat kayak gitu. Bukan arti yang suruhnya orang, dengan kemauannya, dengan kemauannya, bukan dengan izinnya. Ya, semua yang kita lakukan pastinya dengan kemauan kita lah. Artinya gini, kalau izinnya kita pahamkan orang yang melakukannya. Kalau dengan kita masuk dengan kemauannya, kita buat sendiri. Iya. Baik yang kita cuci sekaligus, maksudnya kenapa, kalau memang itulah yang dimaksud, kenapa harus ada ungkapan biizni? Karena kan nggak butuh kalimat biizni. Gitu loh. Karena baik dicuci sekaligus, mau dicuci secara tertib, itu semua kan kemauan kita. Kenapa harus ada kata-kata biizni gitu loh. Maksudnya kenapa harus ada kata-kata biizni? Kalau memang itu kemauan kita, karena enggak ada sesuatu yang kita lakukan melainkan ya karena kemauan kita kan, baik yang tertib maupun yang tidak tertib, mau yang sekaligus gini daf'atan wahidatan kan gitu. Ya, itu kan memang kemauan kita. Kenapa harus ada penegasan dengan kemauannya gitu loh. Wallahu alam ya. Tapi mungkin bisa ditelisik lagi, mungkin bisa antum telaah di Hasyiah Bajuri, karena memang Hasyiah Bajuri menjelaskan ataupun fi hilli alfadhi fathil qaribil mujib kan gitu ya. Kalau misalkan al-iqna itu judulnya kan al-iqna fi hilli alfadhi alfadhi taqrib. Nah, kalau ini, kalau Hasyiah Bajuri itu memang untuk melepaskan kalimat-kalimat gharib yang ada di fathul qaribil mujib. Ya, jadi coba rujuk ke Hasyiah Al-Bajuri. Ya, cuma kalau di buku saya ini tulisannya memang walau ghassala arba'atun, menunjukkan arba'atun adalah empat orang yang mencucikan anggota badannya tadi, ya, yang empat tadi kan gitu. Karena memang anggotanya pun ada empat juga, jadi orangnya pun empat. Sekali cuci gitu. Ada catatan dari Imam Bajuri. Apa dia bilang di situ? Coba bisa. Coba bisa saya lihat. Laisa biqaidin 'ala al-mu'tamad bal al-madaru 'ala niyyah ya, 'ala niyyati. Berarti ya, kalau menurut penjelasan Imam Bajuri, berarti bacaannya adalah seperti yang di bukunya Mas Ustaz Iqbal ya, yaitu walau ghassala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan bi'idni. Karena kalimat bi'idni di sini maksudnya adalah laisa biqaidin 'alal mu'tamad bal al-madaru 'ala niyyati, yang memang niatnya dia ya. Iya. Ya, wallahu alam. Berarti memang ada begitu ya. Ya. Jadi berarti bukan 4 orang ya, ya, tapi memang maksudnya 4 anggota badan tersebut ya. Jadi berarti bacaannya kalau memang begitu bacaannya ghassala arba'ata. Ya. Ya, tapi ya ini tergantung ya, karena memang kayaknya di sini terjadi perselisihan bacaan. Karena kalau di al-iqna itu penjelasannya justru menguatkan bacaan ghassala arba'atun. Ya, dibandingkan ghassala arba'ata. Tapi kalau di di hasyiah Imam Bajuri ya bacaannya dari penjelasan di situ, tapi saya belum telah ulang lagi ya, nanti coba saya telah lagi ya, bacaan yang tepat adalah walau ghassala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan bi'idzni, wallahu a'lam bishawab. Ya, manapun bacaan yang benar cobalah nanti kita telah lagi. Nah, jadi kalau statusnya demikian ya, terlepas dari 4 orang mau dia sendiri, pokoknya kalau dia sekaligus cucinya, maksudnya ya mencucinya, irtafa hadatsu wajhihi faqat, maka dia baru hanya mengangkat hadas wajahnya saja, belum yang lainnya. Berarti dia mesti mentartibnya lagi. Jadi dia sekaligus tuh ya kan, gitu kan. Nah, maka itu enggak mewakili ya, artinya dia harus ngulangi lagi tangannya, ngulangi lagi ya, yang kena yang terhitung baru cuma wajahnya. Ya, yang terhitung baru cuma wajahnya. Wallahu alam bishawab. Ya, mungkin itu dulu yang kita bahas pada pertemuan malam ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdik, wallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada pertanyaan ikhwan?